Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang menggenggam diri-diri kita, yang maha tahu apapun yang kita lakukan, maha tahu apapun yang tersembunyi di lubuk hati. Semoga Allah yang maha menatap, maha dekat, menggolongkan majlis ini majlis yang diridhoi, sehingga pertemuan kita di sini berbuah pertemuan di sorga nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan kita doakan khususan guru kita Habibana Munzir Al-Mutsawwa dan seluruh keluarga besarnya dan santri-santrinya menjadi ahli ilmu, ahli amal, ahli manfaat dan ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Pada guru-guru yang kami hormati, di sini ada para santri. Saya mendengar ada obrolan santri di pesantren yang dilarang jadi ulama. Sebelum datang ke pesantren, kamu jangan ingin jadi ulama. Ditanya kenapa dilarang jadi ulama, karena ternyata ada orang yang berpikir ulama itu sebuah status seperti halnya status-status duniawi lainnya. Ketika ditanya apa pandanganmu tentang ulama, ulama itu keren, ulama itu ngetop, ulama itu banyak yang suka, ulama kalau diundang dihormati, tangannya dicium, pulangnya dibekelin, ulama itu banyak, banyak dunianya didatangkan. Kalau cita-cita dunia seperti ini, maka jangan mau jadi ulama dalam pikiran ulama pecinta dunia tadi. Karena ulama itu yang dapat saya pahami adalah orang yang dengan ilmunya dan amalnya menjadi sangat takut kepada Allah. Takut ke makhluk kita akan menjauh, tapi takut ke Allah jadi melekat. Pernah lihat perangko nempel di amplop, melekat kuat. Nah, seorang ulama itu hatinya melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dilepaskan. Kalau ingin tahu siapa orang yang paling dicintai Allah, adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah Subhanahu wa taala? Fadkuruni adzkurkum. Orang yang paling ingat kepada Allah, maka itulah orang yang paling dicintai Allah. Maka saudara-saudara, adik-adik sekalian, kalau saja dari awal belajarnya sudah salah niat, maka akan salah juga jalan yang akan ditempuh. Apakah semua yang berilmu agama bakal masuk surga? Apakah semua yang berdakwah bakal masuk surga? Halo, bagaimana jawabannya, Dek? Pasti atau belum tentu? Belum tentu. Ada hadis yang sahih tentang tiga orang, tiga kelompok yang dihisab pertama. Siapakah yang pertama dihisab? Yaitu orang yang merasa sudah berjihad sampai mati di medan perang. Sesudah Allah tampakkan nikmat-nikmat dan dia mengakuinya, lalu ditanya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang, berjihad karena engkau, saya sampai terbunuh di medan perang. Tapi Allah maha tahu isi hati. Kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani, ingin disebut pahlawan, ingin disebut pejuang, dan akhirnya diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Bukan kurang beraninya, bukan kurang hebatnya, bukan kurang perjuangannya. Kurangnya cuma satu, tapi fatal. Apakah kekurangannya? Hatinya lebih sibuk menikmati penilaian makhluk daripada sibuk ingin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hancur semua kebaikannya. Siapa yang kedua dihisab? Orang yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Itu kelompok kedua dihisab. Ditampakkan nikmat dari Allah dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan, ya Allah? Saya sudah belajar agama dan saya mendakwahkannya. Saya belajar Quran dan saya membacanya. Dusta kamu. Allah yang Maha Tahu segala isi hati, tidak bisa dibohongi siapapun juga. Akhirnya orang yang mengaku banyak ilmu dan banyak dakwah ini sama diseret menjadi ahli neraka, tertelungkup itu, karena satu perkara yang penting luar biasa. Mengapa? Karena orang ini ternyata lebih suka disebut ulama, kiai, dai kondang, ajengan, ustad, mubalig keren, dan lebih menikmati penilaian orang daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Hancurlah semua ilmunya, hancurlah semua dakwahnya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, para ulama yang benar-benar takut kepada Allah, dia tidak hanya menjaga lisannya, tidak hanya menjaga sikapnya, tapi menjaga sampai ke lintasan hatinya. Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha Tahu, Maha menyaksikan apa yang engkau kerjakan. Wa huwa alimum bidatis sudur. Wa asiru qaulakum awizharu bih, innahu alimum bidatis sudur. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, para santri, dari sekarang periksa hati, apa yang saya cari belajar di pesantren, apa yang saya cari dengan berdakwah seperti ini. Kita tidak bisa berdusta kepada Allah. Kalau hati kita terus bermaksiat, mudah bagi Allah membeberkan aib kita. Dan kalaupun kita tidak terbeberkan di dunia, na'udzubillah, bisa mati dalam su'ul khotimah, karena niat dengan ilmu agama hanya mencari urusan duniawi belaka. Hati-hati, jauh lebih bahaya dianggap soleh daripada dianggap keren. Kalau dianggap soleh, kita akan menggunakan aksesoris ibadah demi pujian orang. Tapi kalau hanya dianggap keren, hanya aksesoris dunia. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita terus mewaspadai hati kita, jangan sampai salah niat. Tidak akan jadi seorang kekasih Allah yang mencari dunia dengan hak-hak Allah. Semoga Allah yang Maha mengetahui isi hati membimbing kita agar benar-benar tidak ada yang melekat di hati ini selain Allah semata. Raja dan khauf kita, harap dan takut kita cukuplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.